Muhammad SAW, semoga kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk istiqamah dalam pelajari mengamal sunnah beliau, tetap mengajarkannya kepada orang lain. Metode kita nanti saya akan suruh Qori membaca dalam bahasa Indonesia, tapi saya punya bahasa Arabnya. Kalau saya baca bahasa Indonesia enggak bisa paham, saya suruh mula. Jadi nanti supaya antum mendengar, dibacakan dalam bahasa Indonesianya, lalu saya akan jelaskan poin-poin penting dari kandungan yang dibaca itu. Ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan juga. Di apa namanya? Selesai setiap pembahasan ada pertanyaan. Jadi nanti setiap pertanyaan akan ada hadiahnya. Tapi kebetulan hadiahnya belum sempat saya bawa sekarang karena kondisi juga hujan tadi ya. Juga hari pertama. Saya kira ini tidak ada yang hadir karena pertama saya masuk belum ada yang dalam masjid ini. Ya. Terus juga kondisi hujan, alhamdulillah. Insyaallah pertemuan kedua saya akan bawakan hadiah untuk biasa yang bisa yang menjawab dari pertanyaan itu. Kemudian juga diharapkan pada antum untuk hari-hari berikutnya dibaca materi ini dulu. Dibaca dulu materi ini sehingga ketika hadir di sini secara penjelasan antum tidak perlu terlalu berat menangkap berbagai penjelasan-penjelasan itu dan juga kita bisa lebih cepat menjelaskan dan menyelesaikan kitab ini. Apa dol ya? Betul. Baik. Yang pertama di sini dibahas adalah mabahisu fil iman. Pembahasan tentang iman. Ya. Jadi mukadimahnya kita akan jelaskan dulu betapa kenapa penting belajar akidah ini. Kenapa harus membahas masalah akidah dan tauhid ini? Ada dua alasan, kita tidak nyebutkan banyak alasan-alasan karena ingat waktu. Ada dua hal yang sangat membuat kita bahwa menunjukkan tentang urgensi penting belajar akidah. Kenapa? Akidah ini adalah pondasi agama. Pondasi agama. Ya, karena itu kalau akidah orang tidak benar, dia tidak akan berarti beragama. Waris yang luar biasa, ya bahkan disebutkan dalam hadis itu, yang di oleh Rasulullah SAW, sahabat saja merasa minder meningkat ibadah mereka, bacaan Quran mereka, sholat mereka, puasa mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, yamrukuna minad-dini kama yamrukuna minar-rumiyya. Tapi mereka itu kata Rasulullah SAW, keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dari mana kesalahannya ini? Adalah masalah itikad. Bahkan ya sebenarnya kita lihat ketika disebutkan tadi pondasi agama banyak sekali dalilnya. Kenapa rukun Islam pertama adalah tentang apa? Tauhid. Rukun iman yang pertama tentang beriman kepada Allah, keyakinan. Kemudian yang menunjukkan pentingnya berakidah yang kedua adalah karena dia merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Segala apa yang kita lakukan aktivitas untuk mencari surga tidak akan ada artinya kalau tidak didasari oleh keyakinan yang benar. Yang tadi juga ditunjukkan oleh bagaimana orang Khawarij tadi ibadahnya mereka super luar biasa, akan tetapi dia ada nilainya karena memang rusaknya keyakinan. Nah, apalagi di zaman sekarang ini yang merusak keyakinan itu luar biasa. Melalui medsos, ceramah-ceramah yang ngawur, ya, kemudian statement-statement dari orang-orang munafik, bermacam hal. Lah ini sangat membahayakan kalau seorang mukmin tidak belajar akidah, ya, menimbulkan keraguan hari demi keraguan, yang lama-lama keraguan itu menumpuk yang membuat dia semakin buta tentang kebenaran dan membuat dia terjerumus ke dalam kesesatan. Maka dia perlu tahu yang harus diyakini itu apa dalam persoalan agama ini. Karena banyak orang mengira dirinya masih dalam Islam, tetapi nyatanya sebetulnya hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak berarti seorang beriman. Ya, karena apa? Karena tidak menyadari dan tidak mengetahui dia secara ya apa nama hal-hal yang merusak keimanannya. Maka nanti di sini akan dijelaskan juga nanti perkara-perkara yang merusak keimanan. Dimulai dari pembahasan iman. Dalam pokok-pokok pembahasan masalah keimanan, dan antum kalau tahu pembahasan masalah ini, antum tidak akan temukan pembahasan ini kecuali dalam dakwah-dakwah yang mengajak kepada akidah yang benar. Kalau dilihat dari materi-materi kurikulum dari sekolah, madrasah-madrasah dan perguruan tinggi, ini tidak tersentuh persoalan ini sama sekali. Tidak tersentuh sama sekali. Yaitu dimulai dari definisi iman itu apa. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah iman itu bertambah dan berkurang. Yang ketiga adalah amal bagian dari iman. Kemudian apa saja cabang-cabang keimanan. Apa saja yang membatalkan keimanan. Apa buah dari keimanan bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Wah, banyak pembahasan di sini. Yang ini nanti dibahas secara ringkas sekali di sini. Makanya saya senangnya kitab yang kita bahas ini secara ringkas menyentuh itu semua. Ya? Menyentuh itu semua. Baik, di sini dimulai tadi definisi iman secara etimologi, secara bahasa. Karena iman itu dari bahasa Arab, maka mengambil pengertian iman itu harus dari bahasa Arab. Kenapa saya katakan ini? Sekarang ini di dalam penelitian-penelitian saya temukan ada orang berusaha mendefinisikan sholat dalam bahasa Indonesia dibalikkan oleh dia dalam bahasa Indonesia. Ya? Ini tidak benar karena istilah-istilah agama itu harus dilihat dari sisi syar'inya, dari sisi dalil-dalilnya. Bukan di secara bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, atau secara bahasa lainnya. Karena asli bahasanya kata-kata iman itu di dalam bahasa Arab. Maka kita kembalikan. Dalam bahasa Arab kata-kata iman ini memiliki banyak makna. Tetapi sebagian ahlul kalam itu mereka mengatakan tasdik saja. Tentunya panjang bahasa ini. Tasdik. Padahal ada artinya asiko, al-aman, wal-amana, dan ikrar. Maka oleh sebab itu, sebagian ulama teman-teman itu di dalam bahasa ada ikrar, wal-amat. Jadi kata hati. Kalau tasdik saja atau qaulul qalbi. Nah, oleh sebab itu kalau kita mana tahu kita. Tetapi secara umum tasdik disebutkan oleh tasdiqul qalbi. Ada yang mengatakan adalah pembenaran yang ada dalam hati, kepercayaan dalam hati. Itu secara bahasa. Percaya, kepercayaan, tapi bukan seperti definisi secara syar'i, secara istilah terminologi. Nah, yang jadi patokan di dalam istilah ketika menjelaskan suatu masalah adalah terminologi, bukan bahasanya. Kenapa? Kalau umpamanya sholat diartikan secara bahasa, artinya doa. Ya? Kalau antum pakai istilah bahasa dalam istilah sholat, berarti antum kalau sudah berdoa, sudah sholat. Nah, kacau jadi nanti. Ya? Nah, begitu pula definisi yang lain-lainnya. Puasa dalam bahasa artinya apa? Menahan. Kalau sudah menahan makan dan minum, berarti sudah puasa. Apakah dipakai arti secara bahasa? Tidak, tapi arti secara terminologi atau istilahi atau syar'i. Makanya, yang ketika berbicara suatu pembahasan, yang jadi patokan adalah masalah pengertiannya secara terminologi atau syar'i. Kenapa ini jelaskan Ustaz? Karena ahlul kalam, dari kalangan asyairah dan lain-lainnya, mereka mengartikan iman itu hanyalah tasdik saja. Hujah mereka apa? Itu sudah ijma al-luwah katanya. Iya, secara luwah ya ijma. Tetapi secara syar'i dijelaskan oleh penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis. Tetap perkataan para ulama salaf. Nah, ini satu banyak rentetannya. Definisi iman akan salah dari definisi kufur. Jadi tidak gampang itu. Pembahasannya sangat luas sebetulnya seperti saya katakan tadi. Kalau salah mengartikan sholat, jadi kak. Bermakna lain deh ketika notasinya nanti. Makanya kalau orang salah mengartikan iman, dia salah mengartikan kufur. Salah mengartikan tauhid, dia salah mengartikan syirik. Berefek itu. Maka sekarang ini ada pemahaman yang penting dia yakin Tuhan ada, sudah beriman. Lah, ini pembahasan yang disorong diusung oleh orang kaum pluralisme atau orang sekuler. Yang penting dia percaya Tuhan itu sudah. Nah, ini dari mana antum tahu dasarnya dari mana ini? adalah terpengaruh dengan pemahaman orang-orang al-kalam di sini dalam pengertian iman tadi. Maka penting belajar. Ya, kita tahu sumbernya dari mana dia sampai ke kesimpulan itu. Ya, baik. Secara syar'i, iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Atau qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Atau disebutkan dalam bahasa-bahasa lain, dan bahasa lebih agak sasar disebutkan ulama, yaitu i'tiqadu bil janan wal qaulu bil lisan wa amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ada dalam pendisi ini ada 5 pembahasan. Iman itu terdiri dari 5 pembahasan ini. Pertama adalah diyakini. Ada keyakinan. Yang kedua ada ungkapan, yang ketiga diikuti dengan perbuatan. Kalau orang tidak punya keyakinan walaupun dia sholat, tapi tidak yakin sholat itu wajib, ya, dia percaya akurat apa namanya, dia apa namanya tahu bahwa agama Islam itu agama yang baik, tapi tidak diyakini dari hatinya, diungkapkan di lisannya saja. Seperti umpamanya ada orang yang mengungkapkan di lisan tiba-tiba diyakini hati, seperti orang munafik. Ya, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, tapi tidak yakin dalam hati. Ini munafik. Ada yang diyakini hati tapi dia diungkapkan dengan lisan, ini juga tidak mukmin dia. Nah, oleh sebab tadi definisinya begitu. Kemudian ada diikuti dengan amal anggota badan. Amal anggota badan ini terdiri dari ada hal yang mengeluarkan orang dari Islam, ada yang tidak. Maka pembahasan ini adalah sebetulnya sangat penting untuk dipelajari agar orang selamat dari paham teroris atau paham radikal. Ini pembahasan ini. Dan kita katakan tidak ada dakwah-dakwah yang lain bahas topik seperti ini. Atau kampus atau pondok kecuali berafiliasi dengan dakwah salafi. Yang betul-betul mengerti masalah ini. Di sinilah mereka nanti tidak mengkafirkan orang dengan mudah. Ini di sini masa pembahasannya. Maka penting pembahasan ini diketahui oleh seorang muslim. Ya, jadi definisi iman itu ada diyakini dengan hati, diungkapkan dengan lisan. Harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak cukup diyakini Islam itu benar, tidak. Diikuti anggota badan amalnya, iqyat. Harus diamalkan. Maka di antara amalan yang ikhtilaf ulama ya meninggalkan tidaknya adalah salat. Jumhur para ulama salaf beda dengan jumhur fuqaha. Kata-kata jumhur itu ada 2. Jumhur salaf dan jumhur fuqaha. Kalau jumhur fuqaha maksudnya adalah mayoritas dari 4 mazhab. Atau kalau jumhur dimaksud adalah pamannya Hanafi, Maliki, Syafi'i pendapat dalam satu pendapat menyendiri pamannya Hambali. Ah, ini dikatakan jumhur istilahnya itu. Tapi kalau jumhur salafi maksud sahabat dan para tabi'in dalam menjelaskan suatu masalah, maka disebutkan oleh para tabi'in bahwa tidak ada para sahabat meninggalkan suatu amalan dia dianggap kufur kecuali salat. Nah, itu diantaranya. Baik. Yazid, iman itu bertambah. Iman itu bertambah dengan melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini bertingkat lagi. Ada yang usul iman yang bila ditinggalkan bisa keluar dari Islam. Ada lagi iman al-kamil al-wajib yang dia adalah iman yang wajib. Ada lagi kamal mustahab, iman yang lebih sempurna lagi. Nah, ini pembahasannya. Bagaimana tahqiq usul iman? Bagaimana seorang sudah memiliki asal iman? Dia yakini kebenaran Islam, kebenaran risalah Muhammad. Dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini orang sebenarnya usul iman. Dan dia cintai kalimat itu. Dan dia pelajari. Nah, ini dipelajari pula dengan surat la ilaha illallah nanti. At-tasdiq wal inqiyad wal mahabbah ya wal ilm dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang banyak orang enggak paham. Sehingga ya pembahasan-pembahasan ini sangat penting untuk dijelaskan dan berkurang. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Kalau disebutkan bertambah berarti orang-orang harus tahu apa hal-hal yang menyebabkan iman itu bertambah. Kalau berkurang mesti kita harus tahu apa menyebabkan iman-iman itu berkurang dan bertambahnya iman sampai pada tingkat yang sempurna, tingkat ihsan. Dan berkurangnya iman bisa keluar dari Islam. Maka harus kita tahu perkara-perkara yang akan merusak iman kita. Nah, baik. Itu yang dimaksud di sini, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diikuti dengan perbuatan anggota badan, dan iman itu bertambah dan berkurang, ya. dengan sesuai dengan kualitas amal soleh seseorang tadi. Dan ini pendapat jumhur, dan ini disebutkan dihikayatkan dari Imam Syafi'i, ya, bahwa Imam Syafi'i mengatakan ijma as-sahabah dan tabi'in, kata Imam Syafi'i, dan orang-orang yang ditemui oleh Imam Syafi'i mengatakan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wal amalu bil arkan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diikuti oleh perbuatan anggota badan. Dan amal ini mencakup dua hal, amal qalb wa amalul jawari. Ada amalan hati, mahabbah, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang beriman, itu amal qalb. Rasa maru, khasyah, takut kepada Allah, kebesaran Allah. Ini amalan hati. Kemudian amal badan, salat, puasa, zakat, haji, terusnya. Baik, fadal. Baik. Setelah definisi, sekarang apa masuk pembahasan di situ? Penjelasan tentang bahwa amal bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Kalau amal sudah dikatakan bagian dari iman, maka berarti iman itu bertambah berkurang. Kenapa? Karena amal itu, manusia dalam melakukan amal itu apa? Tidak sama. Baik secara personal maupun secara jamaah. Secara personal manusia kadang-kadang hari ini rajin beribadah, besok kurang, atau hari ini kurang, besok rajin. Ini iman itu apa istilahnya itu dalam bahasanya ilmiahnya? Stagnan, tidak statis, ya, tidak menetap iman itu. Berkurang dan bertambah iman itu. Nah, ya. Gimana? Ya. Iman itu naik turun sesuai dengan kekuatan ibadah orang tadi. Kemudian, jadi kalau dia sudah mengatakan amal itu bagian dari iman, maka dia selamat dari dua madhab. Jadi ada dua firqah yang sesat dalam masalah iman ini, yaitu firqah Murji'ah dan firqah Khawarij. Firqah Murji'ah mengatakan amal tidak bagian dari iman. Ya, saya tidak rinci-rinci itu jenis-jenis firqah Murji'ah ini. Tapi secara keseluruhan orang punya mengatakan amal bukan dari iman. Maka ada di tengah masyarakat mengatakan ini, yang penting kita berakhlak baik saja, enggak perlu sholat. Insya Allah kita dianggap sebagai orang yang muslim yang baik. Muslim yang baik itu tidak diukur dari akhlak saja. Iya, akhlak bagian daripada ciri seorang muslim. Tapi bagaimana indah akhlaknya kalau dia enggak sholat? Nah, jadi oleh sebab itu, jadi jelaskan bahwa mazhab Murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Kalau orang Khawarij mengatakan amal merupakan usul iman, itu bedanya. Kalau Ahlussunnah bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Bukan menyebutkan syarat iman, bukan menyebutkan rukun iman. Karena amal itu berbeda-beda tingkat posisinya dari sisi perintah. Ada yang wajib, ada yang mustahab, tatawwu. Yang tatawu, yang wajib pun ada dua tingkat, wajib ain, wajib fardhi, kifai. Ya. Yang mustahab pun ada tingkatannya, muakkada. Ada yang lebih ditekankan amal itu. Nah, ini harus dipahami. Kalau bagi orang Khawarij, semua amal rukun iman, syarat iman, asul iman. Anda meninggalkan satu amal keluar dari Islam. Melakukan suatu dosa besar keluar dari Islam. Itu pahamnya orang Khawarij. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi orang Ahlussunnah menyebut bahwa amal bagian dari iman, tidak menyebut asul iman, tidak menyebut rukun iman, tidak menyebut syarat iman. Kenapa? Karena amal itu bertingkat-tingkat posisi dari sisi perintah untuk melaksanakannya. Baik. Jadi kalau amal bagian iman, maka dia akan bertambah dan berkurang. Paham? Kenapa? Karena ada orang yang rajin sholat, tapi dia nggak bayar zakat. Berbeda-beda tingkat keimanan. Kalau berarti iman berkurang bertambah, tingkat keimanan seorang beriman ini juga berbeda-beda. Makanya yang paling sempurna imannya dari umat Rasulullah. Kemudian Abu Bakar. Gitu. Kemudian para nabi. Dia tuh Abu Bakar Siddiq. Ini tingkat-tingkat mulia. Maka di sini akan berpengaruh pada pembahasan lain. Itu masalah al-wala al-baro. Jadi pembahasan ini cabang-cabangnya sebetulnya. Maka kita seorang mukmin harus mencintai seseorang mukmin itu, wa muslim itu sesuai kadar ketaatannya kepada Allah. Dan tidak berloyalitas sesuai dengan kemaksiatannya kepada Allah. Maka kepada orang soleh akan lebih dimuliakan berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Tapi kita tidak berlepas diri dari muslim secara mutlak. Karena dia masih tetap seorang muslim. Hak muslim masih ada. Nah ini kalau tidak dipelajari, maka tadi akan salah bergaul orang. Akan masuk dalam sifat menyamakan orang soleh dengan orang toleh. Maka Allah katakan, apana jalul muslimin akal mujrimin? Apa kami akan menjadikan sama orang-orang yang berislam dan orang-orang berbuat dosa? Enggak mungkin sama. Tapi sekarang ini ada madhab yang ingin diusung oleh semua manusia mengatakan, manusia itu sama saja. Enggak. Manusia enggak sama di mata Allah. Ya kan? Sebetulnya ini sebetulnya adalah masuk dalam madhab sosialis yang diusung oleh orang-orang PKI. Ini menyamaratakan semua manusia itu sebetulnya. Jadi tidak ada standar keimanan, enggak jadi persoalan. Kafir mukmin sama saja. Dan ini ingin dihapus. Status penilaian seperti ini ingin dihapus oleh sebagian manusia hari ini. Tidak ada istilah mukmin dan kafir. Paham antum? Ini sedang diusung oleh gerakan besar di dalam bangsa ini. Ingin menghapus istilah mukmin dan kafir. Baik, silakan. Nah, selanjutnya akan disebutkan dalil-dalil dari pembahasan tadi, dari Al-Qur'an Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang definisi iman tadi, tentang amal bagian daripada iman, tentang bertambah dan kurangnya iman. Nah, itu lihat nih dari dalil ini, tiga pembahasan ini. Yang pertama apa? Apa definisi iman tadi? Nanti dalam dalil terbuat tersebut di situ bahwa hati, amalan hati, keyakinan hati bagian dari iman, perkataan lisan bagian dari iman, perbuatan atau badan bagian dari iman, kemudian amal adalah bagian dari iman, dan iman itu bertambah dan berkurang. Ini dalil-dalilnya akan disebutkan. Tepat tak? Dan tidaklah kami menjadikan benar mereka itu mereka menjadi cobaan supaya orang-orang yang tidak kita mengendalikan dan supaya orang-orang yang tidak kita dan orang-orang ini tidak akan mati dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya terpenyakit dan orang-orang yang dinyatakan apakah yang dinyatakan Allah dengan jalan ini sebagai suatu perumpamaan Allah SWT Pada itu berjumpa cara berdiri. atau orang berusaha lebih. Yang paling penting adalah memikirkan kebenaran kepada orang yang datang masa lalu itu juga terhadap cara beriman. Ini jalan sesuatu. Empat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwakil oleh saya dan Putri. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka akan berubah bagi bagian dunia ini. Bagi yang satu yang bagi satu, bagi yang satu bagi bagi bagi bagi. Wajar kalau Allah beriman. Siapa yang melihat kemungkaran dan kekalian, maka anda yang perlu mengusahakan itu dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan saya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi dunia itu adalah sebuah pemayang iman. Masih tidak bersih. Abang, ikhra. Assalamualaikum. Bagaimana dari Rasul menunjukkan dalam iman dan tetap menyempurna dari tetap jalan yang tidak akan menyatakan dengan lain iman orang-orang mungkin yaitu dengan kepastian mereka kebenaran hatinya, berupa hatinya pada beritanya bagaimana yang kita sebut dalam kitab-kitab sama umumnya. Jadi kita berlatih jalan yang tidak akan menyatakan iman dengan dengan kaya-kaya Allah dan orang-orang yang disimpan oleh Allah. Mereka yang tidak disebut nama Allah adalah para takut mereka sehingga mengharuskan mereka menjalankan cerita dan jauh dilarangkan. Mereka itu tak orang-orang yang setelahkan kepada Allah. Mereka tidak mengharapkan selainnya, tidak tersenyum kemudian kecuali kepadanya dan tidak mengharapkan kejadiannya kecuali kepadanya. Mereka itu orang-orang yang memiliki sifat selalu berlaksanakan amal ibadah dan dihadapkan sebuah persoalan dan zanah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dengan tercapainya dalam tersebut baik dalam tiap-tikor maupun orang-orang berbatas. Dan ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari cabang-cabang macam-macam dan setiap cabang adalah bagian dari iman yang utama yang berbeda-beda. Yang paling tinggi dari yang paling utama adalah cabang lain dan yang Allah. Kemudian cabang-cabang sesuanya cara berhutang dengan nilai dan perintahnya sampai ke cabang yang lain yaitu memikirkan intaat dan gangguan dari jauh gangguan dari pelajar. Ada pun cabang-cabang antara ketuanya adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan amal-amalan lagi seperti mabuk, tawakal, khasyah, dari utara kepada Allah, dan sebagainya. Dan kesemuanya ini buat kemana iman. Di antara cabang-cabang ini, ada yang bisa membuat banyaknya iman. Manakala yang ditinggalkan, menurut ijma ulama. Seperti dua kali macam saja, ada pula yang tidak sampai menghinaskan iman, menurut ijma ulama. Manakala yang ditinggalkan, seperti ini, ikan tangan, dan gangguan berjalan. Sejalan dengan pengamalan cabang-cabang iman itu, baik dari segi kualitas atau kuantitasnya, apakah iman bisa bertambah atau bisa berkurang. Jadi keempat, hadis muslim ini menurunkan tingkatan-tingkatan dari iman dan lain sebagai dari dia dan iman. Yang terakhir, menyebabkan iman dari seorang yang tidak mau melakukan tingkatan rendah dan tingkatan akhir muka, yaitu mengubah pembukaan dengan hati. Sebagaimana disitu dan sebagian dari dua hadis, walaik sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibuat iman, hadis yang muslim. Berdasarkan hal ini, maka tingkatan di atasnya adalah lebih kuat iman yang Allah. Baik. Di dalam dalil-dalil tadi itu banyak sekali pengakuan tentang amal ibadah yang membuat iman bertambah. Dalil yang pertama umpamanya jelas sekali yang Allah sebutkan di situ apa? Wasda dan ladina amanu imana. Ketika orang-orang beriman menyaksikan tanda-tanda kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW semakin bertambah iman mereka. Demikian pula para ahlul kitab semakin yakin. Ya, walayah tabal ladina utul kitab wal mu'minun. Tidak ada lagi keraguan. Ilmu itu. Ketika melihat kebenaran, tanda-tanda kebesaran, mukjizatnya Rasulullah SAW, semakin yakin orang beriman dan juga sebagian ahlu kitab yang beriman. Kemudian ayat yang kedua kan disebutkan situ. Ada amalan hati, ada amal lisan. Sebab apa? Amal lisan itu. Idza dzikrallah. Mengingat Allah. Wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum amalan apa? Hati. Ya, wa idza tutla alaihim ayatuhum zadum imana. Mendengar ayat-ayat amalan apa? Jawari. Mendengar ayat Allah bertambah imannya. Membaca, ini semua disebutkan. Ada hati, ada jawari, ada lisan. Kemudian disebutkan situ apa bunyinya? Zadathum imana. Bertambah iman mereka. Kemudian saya lihat disebutkan amal lagi apa? Tawakal. Wa ala rabbihim amal. Kemudian setelah itu sembuhkan lagi. Apa amal setelah itu? Dirikan salat dan mengimpakan sebagian rezeki atau membayarkan zakat. Ulaika hum mu'minun haqqan. Kemudian hadis tentang hadis yang paling kompleks dalam membahas masalah iman adalah hadis ini. Hadis Abu Hurairah ini. Yaitu al-iman bi 70 syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 ausituna atau 60 sekian atau 70 sekian cabang. Ketika disebutkan bercabang, apa yang setelah hadir di dalam pembahasan dalam benak kita? Berarti iman itu ada pokoknya, ada dahan yang lebih besar, ada dahan yang lebih kecil. Kan itu kan cabang, bercabang-cabang. Apakah cabang itu sama besar saja atau beda-beda? Antum lihat cabang pohon itu sama besar semua enggak? Enggak, beda-beda. Ada yang dahan yang lebih gede, kemudian lebih kecil lagi, kecil lagi. Ranting. Nah, kemudian a'laha menunjukkan apa? Iman itu bertambah. Qalu la ilaha illallah. Berarti iman itu dengan lisan. Wa adnaha, iman yang paling rendah. Hah? Menunjukkan iman itu ber. Imatatun adha yang ditarik, membuang diri dari jalan. Apa itu? Pekerjaan. Wal haya'u subatam iman, rasa malu. Dari mana? Mati. Ini lengkap semua pembahasan iman di sini ini. Hadis yang singkat pendek ini. Maka selalu saya tekankan, cara belajar, cara menghafal dalil ya ikhwan, selalu hafal dalil-dalil yang jami' untuk masalah. Hafal hadis yang paling banyak menyebutkan sifat-sifat sholat Nabi. Hafal hadis itu. Hafal hadis yang menyebutkan tentang lebih lengkap menyebutkan sifat wudu Rasulullah. Hafal hadis itu. Demikian pula ayat. Mana ayat lebih lengkap menyebutkan masalah iman? Hafal. Demikian masalah-masalah. Saya tahu masalah ini ya. Cari dalil-dalil yang lengkap atau mendekati kelengkapan dalam membahas satu masalah. Ini teori ya. Ya, ini rahasia sebenarnya. Demikian ustaz-ustaz begitu. Karena apa? Karena tidak akan mungkin antum menyampaikan dalil apa secara keseluruhan. Nah, ini pengalaman dalam ujian disebutkan ketika ujian mahasiswa ditanya, sebutkan 10 rukun iman. Sebutkan 10 cabang iman. Mahasiswa pusing, kiri, ustaz betul-betul, ya, dosen killer yang terkenal disebut sama mereka kan. 10, masa 10 cabang iman dengan dalilnya katanya. Pusing gak tuh? Hah? Pusing mereka. Mulai sholat, waqimus sholah, siam, ya yuladina amun kutiba alaikumus siam. Dicarilah dalil-dalil, pusing kan. Untuk menjawab soal yang pertama ini saja, sudah habis 1 jam mungkin mikir tuh. 10 dengan dah, kalau dihafal dalil, yang gampang saja. Apa? Rukun iman, rukun Islam. Hadis Jibril. Ya kan? Malah lebih di situ. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Jadi 11. Dia jawab sudah bisa. Selesai persoalan. Dan ini saya ingatkan juga saat mengajar itu. Tapi dalam ujian banyak juga yang bingung jawab. Gampang sebetulnya. Ketika ditanya sebutkan 10 cabang iman dengan dalilnya, mereka langsung apa namanya ketar-ketir ini, waduh, apa jawabannya ini, masa setiap dalil ini 10, kalau orang gak hafal dalil tadi, ya bingung dia. Padahal ada hadis yang jami menyebutkan semua, lebih besar cabang iman itu sebutkan rukun Islam yang 5, sebuah rukun iman yang 6, hadis Jibril yang kompleks itu sudah selesai itu jawab dia lebih daripada jawaban itu. Nah, ada pula kita tidak tanya sebutkan umpamanya tiga dari nama malaikat dengan dalilnya, pusing juga mereka jawab apalah Mikail, Israf. Padahal ada hadis yang kompleks. Mana hadisnya? Yaitu hadis Aisyah ketika Rasulullah SAW qiyamulail apa doanya? Ya Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Sudah ada dalilnya. Oh, ada yang menyebutkan maka ada walailallahi malaikat wa maka ada walailallahi malaikat wa rusul wa jibril wa mikal. Ah, disebutkan ini. Ini ada dua, satu lagi mana lagi? Kan mencari juga dia. Padahalnya ah ya Malik lihat di alaina rabbuk. Tapi kalau dia hafal satu hadis tadi sudah jawab. Sebentar sudah jawab dia. Tapi kalau dia enggak menghafal hadis-hadis yang kompleks dan jami ini, dia pusing jawabnya, betul habis waktu. Ini teori dalam belajar itu gitu. Itu teori dalam belajar. Baik ya, selesai ini ya pertanyaan ya, tinggal berapa waktu sebelum buka nih? Kalau di jam saya 16.04. Hah? Pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab ini? Siapa yang mau jawab? Hah? Nomor 2, nomor 1, 2, 3 ya. Baik, mana dalil tentang iman bertambah dan berkurang dari perkataan Rasulullah SAW? Al-Imam bin Wasabun Syu'bah. Hantar dulu, fadol. Mana dalilnya? Dari poin tadi, Al-Imam bin Wasabun Syu'bah ala qaulu la ilaha illallah. Mana dalil menunjukkan bahwa iman itu berkurang bertambah? Di mana poin hadis itu? Nah, dari hadis tadi. Ini yang pertama jawab. Nah, tadi kita sebutkan tadi. Mana poin dari hadis itu menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Dari hadis, al-iman bidu wa sabunu syubah. Bisa jawab? Ah, fadal. Ah. Baik. Penjelasannya gimana? A'laha menunjukkan tentang ah, berarti iman itu bertambah. Arnaha itu tadi dijelaskan. Nah, jadi ketika setiap dibacakan dalil, memang dalam satu ayat, satu hadis itu banyak sekali sebetulnya poin dalil-dalil masalah ilmiahnya banyak sekali itu. Tapi kita saat berbicara suatu puan masalah harus tahu mana dalilnya di situ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ayat betul. Ketika ditanya mana dalil di situ menunjukkan kita lapat mengucapkan alhamdulillah. Mana? Atau apa kandungan dari ayat ini? Apa saja? Bahwa Allah punya nama-nama yang mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ah, mana kita mengambil dalil di situ? Itu sambil di situ disebutkan nama Allah. Allah. Rabbul. Nah, jadi bukan secara kenal dalil saja, tapi perlu tahu di mana poin pendalilan dari dalil itu penting. Dan hari ini banyak orang menyebutkan ayat dan hadis yang tidak punya hubungan dengan masalah yang dibahasnya. Itu banyak hari ini. Walaupun dalil itu benar, masalah yang dibahasnya benar, tapi dalil yang disebutkan tidak connect dengan masalah yang dibahas. Itu banyak itu. Contoh ketika umpamanya dilarang umpamanya berdoa di kuburan, meminta ke kuburan. Dia berdalil dengan hadis masalah ziarah kubur. Nah, kemana? Nah, kita kan tidak bicara masalah hukum ziarah kubur. Kita bicara masalah apa? Meminta-minta berdoa di kuburan. Tuh dibaca hadis ziarah kubur itu. Sunnah ziarah kubur, iya. Tapi mana dalilnya yang melarang? Nah, ini banyak sekali sekarang ini orang yang ketika umpamanya menyebutkan tentang kenduri-kenduri kematian, dia baca hadis-hadis utama bersedekah. Itu teori mereka. Nah, antum harus paham. Inilah syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang-orang bidah hari ini. Mereka menyebutkan dalil, dalilnya benar, tapi tidak connect dengan masalah yang dihas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Thank you.